Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah al-Urjuzah al-Mi'iyah karya Imam Ibn Abil Aiz al-Hanafi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas peristiwa al-Bai'atul Ula, yakni Bai'at Aqabah yang pertama, di mana disebutkan oleh Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah pada bait yang ke-37, beliau mengatakan wal bai'atul ula ma'atna 10 min ahli thayyibata kama qad dzukira. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah, telah kita bahas kemarin bagaimana kisah dari kedatangan 12 orang min ahli Yathrib, dari penduduk kota Yathrib, menemui Nabi SAW di lembah Aqabah, di mana kemudian mereka mengambil janji setia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu terjadi pada bulan Dzulhijjah, tahun yang ke-12 setelah diutusnya Rasulullah SAW. Kita berhenti pada Sadrul Bait, yakni bagian awal dari bait yang ke-37 ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan Ajzul Bait atau bagian yang kedua dari bait ke-37 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Min ahli thayyibata kama qad dzukira, atau min ahli thayyibatin kama qad dzukira. Maksud dari bait yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala di sini, bahwa 12 orang yang datang dan mengambil bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya berasal dari ahlu thayyibah. Thayyibah adalah nama dari kota Madinah. Dahulu kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib, kemudian diberikan nama dengan nama Thayyibah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW yang kemudian mengganti nama dari Yathrib menjadi Thayyibah. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Jabir bin Abdullah, kenapa namanya Thayyibah? Yang pertama, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla amarani an usammil madinata Thayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk memberikan nama kota Madinah dengan nama Thayyibah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir nomor 1987. Jadi di sini jelas di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwa sebab penamaan Yathrib menjadi Thayyibah adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama yang sebelumnya Yathrib diubah menjadi Thayyibah. Wa qala Abu Bakrin Thabah. Dan Abu Bakar membaca, beliau menyebut dengan Thayyibah. Yang demikian juga benar apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa namanya adalah taubah. Taubah, taibah itu satu pecahan kata yang sama. Adapun dasar riwayat dari apa yang disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau menyebut dengan taubah, ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari Jabir Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ta'ala sammal madinata taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kota Madinah dengan nama Taubah. Hadis riwayat Muslim nomor 1358. Jadi ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dua riwayat dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah di dalam bait ini, min ahli taibah, itu ada dasarnya di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengganti nama Madinah yang sebelumnya Yathrib menjadi Taibah. Nah, sekarang apa makna dari taibah atau taubah? Disebutkan oleh para ulama, yuqalu laha taibah wa taubah minat tayyib. Madinah dinamakan dengan taibah atau taubah. Dua-duanya satu pecahan kata yang sama. Ini diambil dari kata tayyib. At-tayyib wa hiya ar-raihatul hasanah. Aroma yang baik. Kenapa li husni raihati turbatiha? Karena aroma dari tanah Madinah adalah aroma yang enak untuk dihirup. Wa qila minasyai'i thayyib wa huwa at-tahir al-khalis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa disebut dengan thayyibah dan taubah itu diambil dari kata syai' thayyib, sesuatu yang baik. Li khuluwiha minasyirki wa tadhhiriha minhu. Sehingga tinjauannya, jika taubah itu diambil dari syai' thayyib, sesuatu yang baik, hal ini dikarenakan Madinah menjadi kota yang bersih dan bebas dari kesyirikan. Madinah bersih dan bebas dari kesyirikan. Oleh karena itu disebut dengan thayyib, kota yang baik. Ini seperti yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan jilid yang keempat halaman 53. Thayyib. Qala rahimahullah min ahli thayyibata kama qad dzukira. Seperti yang disebutkan, maksudnya ai kama huwa madhkurun wa mufassalun 'inda ahli siyar wa tarikh al-islami. Seperti yang banyak disebutkan oleh ahlu at-tarikh, ulama-ulama sejarah, mereka menyebutkan bahwa dzukira yang dimaksud di sini kembali kepada 12 orang tadi. Pada peristiwa bai'at Aqabah yang pertama, benar datang 12 orang dari penduduk kota Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sumpah setia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, kelengkapan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya. Yang ke-38. Beliau mengatakan wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadha thabata. Dan setelah thintaini wa khamsin, 52, maksudnya lama asbaha umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ithnatain wa khamsina sanah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 52 tahun, dicatat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 52 tahun, ata sab'una fil mausimi hadza thabata min thayyibatin fabay'u. Datanglah 70 orang fil mausimi, di musim-musim haji. Hadza thabata, inilah yang tetap. Maksudnya ini yang datang beritanya. min Thaibah, dari penduduk Thaibah, penduduk Madinah. Fabayau, kemudian mereka mengambil baiat. Nah, pada rangkaian bait-bait ini beliau rahimahullah taala akan menyebutkan kepada kita tentang peristiwa berikutnya, yakni al-bai'ah al-aqabah ats-tsaniyah, yaitu baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Dan terjadinya baiat Aqabah yang kedua ini, seperti yang beliau sebutkan tadi, adalah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 52 tahun. Wa dzalika fi dzilhijjah min sanati tsalitsal asyar min an-nubuwah qabla al-hijrah bi tsalatsati ashhur. Dan peristiwa baiat Aqabah yang kedua terjadi pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-13 Hijriyah, atau afan, tahun ke-13 dari kenabian. Tahun ke-13 dari kenabian, 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Bulan Dzulhijjah, tahun ke-13 kenabian, 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Tayyib. Baiat Aqabah yang pertama tadi kapan? Tahun berapa? Tahun 12 bulan Dzulhijjah. Berarti berapa jarak antara baiat Aqabah pertama dengan baiat Aqabah kedua? Tepat 1 tahun. Baiat Aqabah pertama Dzulhijjah tahun 12 kenabian. Nabi SAW berumur 51 tahun. 1 tahun berikutnya setelahnya, pada bulan Dzulhijjah juga, di tahun ke-13 kenabian, ketika Nabi SAW berusia 52 tahun, terjadilah peristiwa baiat Aqabah yang kedua. Tayyib, atas sab'una ay hadara baiat al-Aqabah ats-tsaniyata sab'una syakhsan. Dan peristiwa baiat Aqabah yang kedua dihadiri oleh 70 orang dari penduduk kota Madinah. 70 orang dari penduduk Madinah. Baiat pertama berapa orang? 12. 1 tahun sebelumnya permulaannya berapa orang? 6. Jadi ini runtutannya, jangan sampai terbalik. Di tahun ke 10 ada 6 orang dari Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertemuan pertama kali mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selama 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri. Setiap musim haji beliau menawarkan diri, mendatangi tempat-tempat kabilah-kabilah yang mereka datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Nabi menawarkan. Nah, setelah 10 tahun itu bertemu dengan 6 orang dari Madinah. Mereka mau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 tahun berikutnya 6 orang ini membawa 12 orang. 12 orang dibaiat pulang. Kemudian diikut sertakan siapa? Mus'ab bin Umair sebagai pengajar mereka. Dan Mus'ab bin Umair dikenal dengan Al-Muqri. Beliau yang membacakan Al-Qur'an, mengajarkan hukum-hukum Islam kepada penduduk Madinah ketika itu. Berlalu 1 tahun, terkumpul 70 orang. Dan kisahnya seperti yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala jilid yang ke jilid pertama halaman 172. Beliau mengatakan qala Yahya bin Sulaim At-Thaifi wa Daud Al-Attar wa hadha lafdhuhu haddatsana Ibnu Khaitham an Abi Zubair Al-Makki an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bercerita di sini? Jabir. Siapa Jabir? Masih ingat? Jangan jawab sahabat Rasulullah. Sudah pasti. Siapa Jabir ini? Jabir adalah salah satu di antara 6 orang yang pertama kali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkisah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labitha asyara sinina yatba'ul hajja fi manazilihim fil mawasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun beliau selalu mengikuti orang-orang yang berhaji fi manazilihim fil mawasim, di tempat-tempat di mana mereka bermalam. Fil mawasim, pada musim-musim haji. Majinnah wa Uqad wa Mina. Beliau datang ke Majinnah, beliau datang ke Uqad, beliau datang ke Mina, tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul di sana. Yaqulu man yu'wini wa yansuruni hatta uballigha risalati rabbi wa lahul jannah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, siapa yang mau untuk melindungi aku, untuk menolong aku sehingga aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku, walahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Fala yajidu, dan selama 10 tahun itu beliau tidak mendapatkan jawaban dari orang-orang Arab di luar Quraisy. Baik. Bayangkan, ini Nabi SAW yang memulai berdakwah, datang ke satu kabilah, kabilah yang lain, kabilah yang lain, berjalan ke sana ke sini, bukan jarak yang dekat ini, kota-kota ini, tempat-tempat ini jauh, dan Nabi SAW ke sana selama 10 tahun tidak mendapatkan jawaban dari Arab yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji di musim haji. Lalu kata Jabir, hatta inna rajul yarhal sahibahu min mudhar awil yaman fayatihi qawmahu aw zawi rahimahu yaqulu ihdar fata quraishin la yaftinuka. Sampai ada seorang laki-laki, yurahil sahibahu min mudhar awil yaman, dia memberangkatkan orang yang diberangkatkan dari Mudhar atau dari Yaman, fayatihi qawmuhu aw dhawi rahimuhu, kemudian kaumnya atau keluarganya mendekati dan memberikan pesan sebelum dia berangkat ke Makkah, ihdhar fata quraishin, kalau nanti sampai di Makkah berhati-hatilah dari seorang pemuda Quraisy, jangan sampai dia memfitnah engkau, maksudnya jangan sampai engkau terpengaruh dengan dia, saking terkenalnya, karena setiap tahun Nabi SAW berkeliling, sehingga tahun berikutnya ketika akan ada yang berangkat untuk menunaikan haji ke Makkah, sudah dipesankan, hati-hati ada satu pemuda Quraisy yang demikian. Wa yamshi baina rihalihim yad'uhum ila Allah. Pemuda Quraisy ini tadi selalu berkeliling ke tempat-tempat orang yang berhaji, mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yusyiruna ilaihi bi asabi'ihim, dan mereka sambil memperingatkan dengan mengisyaratkan telunjuk. Jadi benar-benar diperingatkan, hati-hati. Baik. Hatta ba'athana Allahu lahu min Yathrib. Sampai kemudian kata Jabir, Allah Subhanahu wa taala mengutus kami dari Yathrib datang ke Makkah. Fayatihi ar-rajulu minna fayu'minu bihi wa yaqra'uhul Qur'an. Dan salah seorang dari kami penduduk Madinah mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran untuknya. Fayangqalibu ila ahlihi fayuslimu nabi islamihi. Setelah beberapa orang dari Madinah yang bertemu dengan Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW tentang Islam, dia menerima apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kembali kepada kaumnya, ia menceritakan kepada keluarganya tentang ada seorang nabi yang diutus di Makkah demikian. Fayuslimu nabi islami, sehingga keluarganya pun ikut tertarik masuk ke dalam Islam. Hatta lam yabqa darun min Yathrib illa wa fiha rahtun yudhhiruna al-Islam. Singkatnya, Jabir bin Abdullah tidak menceritakan kedatangan 12 orang. Beliau berkisah singkat. Sampai kemudian lam yabqa darun min Yathrib, tidak tersisa satu rumah dari rumah-rumah penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah, illa wa fiha rahtun yudhhiruna al-Islam, melainkan di rumah itu pasti ada orang yang menampakkan keislamannya. Ini menunjukkan bahwa dakwah Islam sudah menyebar ke penduduk kota Madinah, dan mereka begitu mudahnya menerima dakwah Islam tersebut selang satu tahun dari bai'at Aqabah yang pertama. Thumma tamarna wajtama'na 70 rajulan minna. Kemudian kami pun berkumpul dan terkumpullah 70 orang dari kami, dari penduduk Madinah. Faqulna hatta mata nadhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu fi jibali Makkah wa yakhaf. Sampai kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau harus berhati-hati ketika ingin berputar di pegunungan Makkah dalam keadaan beliau masih merasa takut. Farahilna hatta qadimna alaihi fil mausim. Maka kami pun bersepakat untuk berangkat 70 orang dari Madinah. Berangkat ke Makkah. Hatta qadimna alaihi fil mausim, sampai kami mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam di musim haji. Fawa'adna syi'bal Aqabah, lalu kami membuat perjanjian dengan beliau untuk bertemu di lembah Aqabah karena jaraknya cukup jauh dari pusat kota Makkah. Berapa kemarin sudah kita sebutkan? Berapa jarak Aqabah dari pusat kota Makkah? Masih ada yang ingat? Hah? Baik. 2 mil dari kota dari pusat kota Makkah ke Aqabah. Jaraknya cukup jauh sehingga enggak mungkin Quraisy sampai ke sana. Nah, mereka membuat janji bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Aqabah di malam hari. Fajtama'na fihi min rajul wa rujulain hatta tawafaina 'indahu. Setelah kami bersepakat di satu tempat yang ditentukan, waktu yang ditentukan malam itu, kemudian kami keluar satu persatu. Jadi enggak langsung 70 orang datang ke Aqabah. Jelas langsung ketahuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana terlebih dahulu. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya, beliau hanya bersama dengan pamannya Al-Abbas. Dan ketika itu Al-Abbas masih belum masuk ke dalam Islam, tapi menemani keponakannya. Di malam hari mereka sembunyi-sembunyi. Demikian juga 70 orang ini tadi, bergiliran satu persatu. Satu orang keluar, nanti dua orang lagi, sampai kemudian berkumpul di Aqabah. Faqulna ya Rasulullah, alama nubayyi'uka. Setelah terkumpul 70 orang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengatakan kepada beliau, wahai utusan Allah, atas perkara apa kami akan berbaiat kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Aku mengambil sumpah setia kalian untuk tetap mendengar, untuk tetap taat. Fin nasyat wal kasal, baik kalian sedang dalam apa namanya semangat tinggi ataupun sedang datang rasa malasnya, tetap harus taat, tetap harus mendengar. Wa 'ala nafaqah fil usri wal yusr, dan aku membaiat kalian, mengambil sumpah setia kalian untuk tetap kalian memberikan pertolongan baik ketika kondisi kesulitan maupun dalam kondisi mudah. Wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan atas perintah untuk kalian memerintahkan orang lain kepada perkara yang ma'ruf dan melarang orang lain dari perkara kemungkaran. Wa 'ala an taqulu fillah la ta'khudukum fihi laumatala. Demikian juga aku mengambil sumpah setia kalian untuk kalian mau mengucapkan kebenaran, la ta'khudhum fihi laumatala, dan jangan kalian takut celaan orang-orang yang mencela ketika menyuarakan kebenaran tersebut. Wa 'ala an tansuruni idza qadimtu 'alaikum Yathrib. Ini bagian yang pertama tadi adalah baiat janji terkait hak Allah. Beliau akan mengambil dua janji nanti. Kemudian janji yang kedua berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan diri beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mengambil sumpah setia kalian, ala an tansuruni idza qadimtu alaikum Yathrib. Aku mengambil sumpah setia agar kalian mau menolong aku ketika nanti aku mendatangi kalian di Yathrib. Ini sudah isyarat bahwa beliau akan segera berhijrah ke Madinah. Tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Kalian bela aku seperti layaknya kalian membela diri kalian, membela keluarga kalian, dan membela anak-anak kalian. Wa lakumul jannah. Jika kalian mengambil sumpah setia ini dan melaksanakannya, kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Faqumna nubayyi'uhu, maka kami pun berdiri dan mengambil baiat sumpah setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurarah. Tetapi sebelum kami satu persatu, jadi nanti 70 orang itu akan bersalaman satu persatu mengambil baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kami melakukan itu, kata Jabir, akhadha bi yadihi As'ad bin Zurarah. Tiba-tiba As'ad bin Zurarah mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang. Wa huwa asgharus sab'in. Dan As'ad ketika itu adalah yang termuda di antara 70 orang itu tadi. Berarti As'ad bin Zurarah lebih muda dibandingkan Jabir bin Abdullah. Padahal Jabir adalah yang termuda dari 6 orang yang pertama kali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini As'ad lebih muda lagi dari Jabir bin Abdullah. Baik. Illa ana. Kata As'ad, kecuali aku. Aku tidak akan mengambil baiat itu. Faqala ruwaidan ya ahli Yathrib. Kemudian As'ad bin Zurarah mengatakan, pelan-pelan wahai penduduk Yathrib. Ruwaidan. Inna lan nadriba ilaihi akbadal muti illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Sesungguhnya kita tidak akan benar-benar memberikan pertolongan kita sepenuh hati kecuali setelah kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kaget tadi ketika tiba-tiba As'ad bin Zurarah langsung mengambil kecuali aku. Tidak mau langsung segera berbaiat. Tapi lihat, ternyata di sini menunjukkan kecerdasan dari As'ad bin Zurarah. Setelah itu beliau mengatakan kepada mereka, "Inna ikhrajahul yaum mufaraqatal arabi kafatan." Sesungguhnya mengeluarkan beliau di malam hari ini, di hari ini, sama saja dengan kita bersiap untuk menyelisihi kabilah Arab semuanya. "Wa qatli khiyarikum," dan mengeluarkan beliau dari kota ini, berarti kalian bersiap jikalau nanti harus memerangi pemimpin-pemimpin kalian. Dan tokoh-tokoh kalian akan terbunuh dalam membela beliau sallallahu alaihi wasallam. "Wa anta'idhukumus suyuf." Mengeluarkan beliau sama saja dengan kalian bersiap untuk menghadapi pedang-pedang yang ada. Maksudnya siap untuk berperang. Karena membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, As'ad paham bukan hanya sumpah setia, tapi harus benar-benar dilaksanakan sehingga sebelum benar-benar berjanji setia mampu tidak melakukan. Nah, ini beliau ingin ingatkan kepada 70 orang itu tadi. Fa imma antum tasbiruna ala 'adhis suyuf idza massatkum wa ala qatli khiyarikum wa ala mufaraqatil arabi kafatan fakhuduhu wa ajrukum 'ala Allah. Kalau kalian adalah orang-orang yang mau bersabar untuk menghadapi pedang ketika datang pedang itu menyentuh kalian, wa ala qatil khiyarikum, atau tokoh-tokoh kalian terbunuh, atau kalian harus membunuh tokoh kalian jika berselisih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala mufaraqatil arabi kafa, dan kalian mampu untuk bersabar menyelisihi seluruh Arab, fakhudhuhu wa ajrukum 'ala Allah, maka ambillah beliau, terimalah beliau, ganjaran kalian ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerdas kan? Beliau mengingatkan 70 orang itu tadi. Benar-benar apa namanya? Tanggung jawab yang besar ketika kita sudah menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu As'ad bin Zurarah melanjutkan, "Wa imma antum takhafuna min anfusikum khifa, fadharuhu fa huwa a'dhar lakum 'indallahi 'azza wa jalla." Tetapi kalau kalian takut, kalian ini orang-orang penakut, maka dharuhu, tinggalkan beliau. "A'dhar lakum 'indallahi 'azza wa jalla." Aku akan bersaksi memberikan udzur kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya harus siap resiko. Kalian mau tinggal atau kalian mau bela beliau. Fakulna, maka dengan serentak mereka mengatakan, "Amti yadaka ya As'ad." Singkirkan tanganmu wahai As'ad. "Fa wallahi la nadhar hadhihi al-bai'ah wa la nastaqiluha." Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan kami tidak akan melepaskan baiat di malam hari ini. "Faqumna ilaihi nubayi'uhu rajulan rajulan ya'khudhu 'alaina syartahu wa yu'tina 'ala dzalikal jannah." Kemudian kami pun berbaiat, mengambil baiat, menyalami tangan beliau satu persatu. Dan kami mengambil persyaratan yang disampaikan oleh As'ad bin Zurarah tadi. "Wa yu'tina 'ala dzalikal jannah." Dan kami, atau beliau memberikan kami dengan janji surga. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad nomor 14456. Demikian juga Al-Imam Ibn Hibban nomor 7012. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, riwayat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang menerangkan kepada kita tentang kisah peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Dan pada riwayat beliau ini tidak disebutkan bahwa Nabi SAW datang bersama siapa. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW beliau datang di malam hari itu bersama dengan Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib yang ketika itu masih dalam kondisi kafir. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibn Ishaq yang diriwayatkan oleh Yunus Ibn Bukair rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Ibn Hisham di dalam Sirah Nabawiyah jilid yang pertama halaman 466, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad hadis nomor 15798. Tayyib. Yang berikutnya, berapakah jumlah pasti orang-orang yang datang pada peristiwa Bai'at yang kedua ini? Apakah pas 70 orang atau kurang atau lebih? Nah, di sini para ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat tentang jumlah pasti dari penduduk Madinah yang datang pada peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, pendapat dari Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam kitab beliau At-Tabaqat Al-Kubra jilid 1 halaman 171. Beliau mengatakan hum sab'una yaziduna rajulan aw rajulain, mereka berjumlah 70 orang lebih satu atau dua. Jadi menurut Ibnu Sa'ad jumlahnya sekitar 71 atau 72, laki-laki semua. Wa qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa jumlatuhum ala ma dzakarahu Ibnu Ishaq 73 rajulan wa imra'atani. Menurut Ibnu Ishaq jumlahnya adalah 73 laki-laki dan 2 perempuan. 73 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti berapa? 75. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Sirah Nabawiyah jilid yang kedua halaman 209. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, beliau mengatakan wa kana al-mubayyi'una li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah 70 rajulan wa imra'atan. Orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu ada 70 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti berapa? 72. Ini beliau sebutkan di dalam Al-Maghazi wa Siyar, disebutkan dalam ringkasannya halaman 70. Tayyib. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat bahwa memang yang datang di malam hari itu tidak semuanya laki-laki. Tidak semuanya laki-laki. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ada 2 wanita. Terlepas jumlah laki-lakinya berapa, apakah 70 atau 73 dan seterusnya. Tetapi tidak ada yang berselisih bahwa ada 2 wanita yang ikut berbaiat di malam hari tersebut. Kedua wanita tersebut adalah yang pertama Nusaybah bintu Ka'ab. Nusaybah bintu Ka'ab datang bersama suaminya Zaid bin Asim bin Ka'ab. Datang bersama suaminya Zaid bin Asim bin Ka'ab dan kedua anaknya Habib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Habib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Habib bin Zaid bin Asim bin Ka'ab ini nanti sepeninggal Rasulullah SAW ketika peperangan dengan Musailamah, Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Nabi palsu dari lembah Hanifah. Nah, ketika peperangan itu Habib bin Zaid bin Asim inilah yang dipotong-potong tubuhnya. Apa bahasanya? dimutilasi oleh Musailamah, Habib bin Zaid. Nah, Habib datang di malam hari Baiat Aqabah yang kedua. Kemudian wanita yang kedua adalah Ummu Mani' Asma bintu Amr bin Adi. Ummu Mani' Asma binti Amr bin Adi. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang lebih kuat yang didukung oleh banyak dalil adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, bahwa jumlah mereka 70 orang dengan dua perempuan, yakni Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Kemudian setelah selesainya Bai'at Aqabah yang kedua, Nabi SAW kemudian memilih di antara mereka tokoh-tokoh yang akan mengurusi, ditunjuk pemimpin-pemimpin. Karena yang datang dari kota Madinah, dari Yathrib ketika itu bukan satu keluarga, tapi dari banyak kabilah. Dari banyak kabilah. Sehingga Nabi SAW menunjuk, engkau bertanggung jawab atas ini, engkau bertanggung jawab atas ini. Nah, sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Nabi SAW ini adalah yang terkenal dengan nama Nuqaba. Dengan nama Nuqaba atau Naqib. Pernah kita bahas dulu, kita singgung ketika apa namanya membahas kitab Mulakhas, ada salah satu Nuqaba yang juga hadisnya kita bahas. Nah, Nuqaba adalah ini, orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW pada Bai'at Aqabah yang kedua untuk mengurusi urusan-urusan dari orang-orang yang ditunjuk. Jadi tokoh-tokoh utamanya ditunjuk oleh Nabi SAW. Tayyib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sebutkan siapa saja Nuqaba yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengurusi orang-orang yang juga telah ditentukan oleh Nabi SAW, serta siapa saja dari ke-70 orang itu yang hadir pada peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, dan dari kabilah mana saja mereka berasal. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.